pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Bagaimana hukumnya jika ada pemilik yayasan yang uang pribadinya bercampur dengan uang yayasan, kemudian memakai uang tersebut yang bercampur untuk kehidupannya, yang kehidupan pribadi? Misal uang yayasan dipakai untuk membeli ternak ayam, untuk makanan ayam diambil uang pribadi, dan untuk makan sehari-hari menyembelih ayam-ayam tersebut secara bertahap, dan mohon pencerahannya. Innalillah. Jadi begini, kalau kita bicara korupsi, kita tuh sering menyoroti hanya pejabat saja. Dipikir yang bisa korupsi hanya pejabat saja. Seorang ustaz bisa saja korupsi dengan menggunakan duit pondok untuk anting istrinya atau anggun atau gaun istrinya. Wah, lebih busuk lagi. Nah, termasuk yang disampaikan tidak berhati-hati. Jangan dicampur, enggak boleh. Mencampur aduk antara uang yayasan, uang lembaga dengan uang pribadi. Nah, diperkenankan. Kalau sudah kemakan haram, dosa besar. Apalagi seorang ustaz. Enggak boleh, harus berhenti dan tidak boleh campur. Dipilah ini uang yayasan, ini uang pribadi. Menggunakan uang yayasan, uang haram bagi dia. Dan musibah besar bagi dia. Maka hati-hati. Yang ngurusi lembaga yayasan, waspada. Jangan sampai uang-uang itu masuk ke saku Anda. Kalau masuk, ya haram. Haramnya bukan haram biasa, haram gede. Haramnya haram yang besar. Itu saja. Perlu kami ingatkan. Waspada, hati-hati. Allah alam suam. Baik, Buya. Kalau seandainya memang niatnya adalah meminjam, Buya. Apa-apa, meminjam ya? Tidak diperkenankan. Karena bukan miliknya. Kenapa harus pinjam? Kenapa harus meminjam? Siapa yang menjamin nanti? Menggunakannya saja sudah enggak sah, enggak amanat kok. Iya, kalau dia bisa mengembalikan, kalau enggak bisa mengembalikan dia mati duluan, enggak ada catatan hitam di atas putih. Bahkan kalaupun dia punya kuasa memegang uang, enggak berhak meminjamkan ke orang lain, bagaimana dia pinjam untuk dirinya sendiri? Orang lain pun pinjam kepada uang yayasan enggak boleh. Kalau uangmu sendiri boleh kau bagi-bagi atau kau pinjamkan, boleh ibaratnya begitu. Tapi kalau uang yayasan jangan dipinjamkan ke siapapun. Enggak ada yang demikian itu, habis nanti dipinjamkan. Pas giliran yayasan membutuhkannya enggak ada, ditagih orangnya lari, mau apa, ayo. Anda yang nanggung. Hati-hati dalam urusan uang yayasan, uang lembaga, uang pondok pesantren. Kiai tidak waspada. Duit pondok masuk saku, dipakai untuk anaknya. Haram, dosa besar. Maka harus waspada dalam hal ini. Gua repotnya lagi, kalau di pemerintahan kan masih ada KPK ya, apa? KPK. Tapi kalau kiai siapa yang berani nanya? Ayo, muridnya juga berani nanya. Wow, lempeng jalannya menuju neraka langsung tuh. Jadi rasa warok, harus takut kita dengan hal-hal yang haram. Semoga Allah menjauhkan kita dari haram.